Seorang yang mukim tidak tahan berpuasa sehingga ingin berbuka dan melakukan satu sebab yang disengaja. Misalkan dia sengaja safar agar dalam perjalanan bisa berbuka puasa. Nah, ya masalah niat, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dari niat. Yang jelas, seseorang ketika musafir, boleh bagi dia berbuka. Boleh bagi dia berbuka. Nah, ya, kalau misalnya seorang mukim, lalu kemudian dia ingin melakukan sesuatu dengan istrinya di siang hari, dalam keadaan dia berpuasa. Nah, maka diajak istrinya safar. Nah, safar batalkan puasa. Ya, supaya apa? Tidak terkena kafarah. Nah, asal hukumnya boleh. Musafir boleh membatalkan puasa. Nah, musafir boleh membatalkan puasa. Apakah dia sengaja atau secara kebetulan, asal hukumnya boleh. Ya, tapi tentu qada. Ya, qada. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dalam hal ini antara safar maksiat dengan safar ta'ah. Ada sebagian para ulama membedakan antara safar maksiat atau safar ta'ah. Kalau safarnya itu dalam rangka maksiat, misalnya dia lakukan safar, tujuannya apa? Mencungkil rumah orang. Nah, itu tujuannya, maka dia safar. Ya. Bolehkah dia berbuka? Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Karena tujuannya safar maksiat. Tapi yang sahih boleh. Boleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak. Adapun tentang maksiat yang dia lakukan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat dosa dengan itu, tapi kita berbicara tentang hukum safarnya. Apakah boleh dia berbuka? Boleh. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra.